Oh kawan, lupakan saja kalau di hatimu. Oh kawan, listen up, you have to believe. Hanya satu senyuman bisa merubah. Oh kawan, semua yang mengganggu hatimu, harimu, hidupmu, lupakanlah semua.